Fahfadha min arba'in nanti. Fahfadha min arba'in antadura biha ila ghairi mahramin. Selainnya gal masih kita di dalam pembahasan menghindari maksiat-maksiat. Di antaranya adalah maksiat mata. Maka kata beliau Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar, hendaknya dijaga mata itu dari empat pandangan yang diharamkan. Yang pertama adalah antandura biha ila ghairi mahram, memandang kepada yang selain mahramnya. Dan ini adalah sesuatu yang sekarang ini diremehkan, sesuatu yang direndahkan, dilalaikan, dikecilkan, sehingga banyak orang yang memandang kepada wanita-wanita yang asing, yang bukan mahramnya. Begitu pula sebaliknya, banyak muslimah-muslimah yang melihat kepada laki-laki yang tidak boleh dilihat dengan syahwat. Padahal yang demikian itu sangat besar pengaruhnya kepada hati. Cukup merupakan sebuah peringatan dan sebuah hal yang harusnya dijadikan sebagai pencegah untuk kita melaksanakannya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An-nadratu sahmun masmum min sihami iblis. Man tarakaha makhafatullah wajada lazzatal iman fi qalbih." Yang namanya pandangan itu, maksudnya pandangan yang tidak diperbolehkan, pandangan yang penuh dengan syahwat kepada yang tidak boleh kita memandangnya, itu adalah sebuah panah yang beracun. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya racun itu tidak langsung membunuh, tapi sedikit demi sedikit. Nanti akhirnya dia akan terbunuh dengan racun itu. Barang siapa yang meninggalkan itu, kata Nabi Muhammad, karena takut pada Allah, bukan karena orang, bukan karena malu, tapi karena takut pada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan balasan untuknya. Dia akan mendapatkan kelezatan keimanan dalam hatinya. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak memandang dengan pandangan syahwat? Karena kita itu hidup di negara yang namanya perempuan itu terbuka auratnya. Lebih banyak yang terbuka daripada yang tidak. Lebih banyak yang tidak pakai jilbab daripada yang pakai jilbab. Lebih banyak yang pakai pakaian yang sempit daripada yang longgar. Lebih banyak memakai pakaian yang seakan-akan mereka telanjang, padahal mereka berpakaian. Karena pakaian itu mengisyaratkan atau menunjukkan akan lekak-lekuk tubuhnya. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Solusinya adalah bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama kali. Artinya bertakwa kepada Allah itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawaihi. Kita takut pada Allah dengan kita melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jadi ini dilarang oleh Allah Ta'ala, jangan lakukan. Landasnya apa? Pokoknya Allah Ta'ala melarang kita, saya tidak akan melakukannya. Nah, itu artinya bertakwa itu seperti itu. Makanya kalau orang sudah bertakwa itu aman. Tapi kalau orang tidak bertakwa atau tengah-tengah bertakwanya, keimanannya, takwa dan iman itu satu. Imannya setengah-setengah, ketakwaannya setengah-setengah, takutnya kepada Allah juga setengah-setengah, maka yang semacam ini bisa jadi dia itu akan jebol keimanannya, jebol ketakwaannya, sehingga dia itu akan melampiaskan hawa nafsunya untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu, yang pertama, kiat yang harus kita laksanakan supaya kita tidak memandang kepada yang diharamkan adalah bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita itu menguatkan ketakwaan? Nah, itu. Nah, menguatkan ketakwaan kita itu dengan cara banyak menghadiri taklim, majelis taklim, kita belajar di pondok, kita tahu akibat daripada perbuatan suatu keburukan itu bagaimana. Dengan kita mengetahui itu, maka terbuka, oh berarti kita tidak boleh melakukannya. Terus tambah lagi bagaimana ancaman-ancaman Allah kepada mereka yang melakukannya. Ditambah lagi tergibnya Nabi SAW atau himbauan Nabi, kalau kita itu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi selarangannya, dan melaksanakan semua isi daripada syariat ini, maka akan mendapatkan kewalian, akan dijadikan Allah Ta'ala sebagai kekasihnya dan sebagainya. Tumbuh akhirnya ketakwaan itu, bertumbuh dengan sendirinya. Sehingga kapan orang itu bertakwa, walaupun dipaksa, walaupun diancam dengan kematian, dia tidak akan melakukannya. Nah, jadi kiat pertama untuk kita itu menghindari pandangan yang diharamkan, selain daripada dosa-dosa yang lainnya secara umum, adalah yang pertama kali bertakwalah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangi keluar daripada rumah. Karena kebanyakan kan mereka adanya di mana? Di luar rumah. Kalau di dalam rumah kebanyakan siapa? Mahram kita. Adanya mereka di mana? Di luar rumah. Nah, jadi jangan keluar kecuali kalau terpaksa. Itu bagi perempuan terutamanya. Karena perempuan itu gak harus keluar. Ngapain mau keluar perempuan? Nah, harusnya kan ditanyakan begitu. Ngapain sih perempuan mau keluar? Mau ngapain? Cuci mata? Nah, itu gak boleh. Mau jalan-jalan? Setseng? Gak boleh. Mau kemana? Kecuali apa? Ke dokter, silahkan. Belajar. Itu pun kalau bisa di pondok, ya pondok. Gak keluar kan? Gitu. Belanja, ngapain belanja? Suami yang belanja kok. Kalau dia sebagai seorang istri, kalau dia sebagai seorang anak, yang belanja siapa? Orang tua. Kalau dia sebagai seorang ibu, yang belanja siapa? Anaknya atau suaminya. Jadi sudah ada yang memenuhi. Makanya Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat-sahabatnya, man khairun nisa, siapakah perempuan yang terbaik? Tidak ada yang jawab. Maka Imam Ali datang ke rumah Sayyidah Fatimah dan dia bertanya dengan pertanyaan Nabi tersebut. Maka kemudian dijawab oleh Sayyidatuna Fatimah, katakan kepadanya, khairun nisa man la tara rajulan wa la yaraha rajul. Sebaik-baik perempuan itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Tinggal kita mau tidak mau jadi seorang wanita yang terbaik itu. Nah, itu saja. Jangan cuma ngomong gitu loh. Kalau cuma ngomong sih gampang. Mau semua? Mau. Tapi pelaksanaannya. Disinilah kita itu diuji. Namanya uji nyali. Takwa itu adalah uji nyali. Bagaimana takwa kita pada Allah? Di situ kita diuji. Nyali kita di situ akan diuji. Benar-benar bertakwa atau tidak? Innallaha kana 'alaikum rokiba, selalu dimanapun kita berada Allah mengawasi. Jadi kiat pertama apa? Bertak. Yang kedua, hendaknya disedikitkan keluar rumah. Makanya kan kenapa sih kalian tuh harus ada sesuatu yang sedikit harus keluar, ngapain? Jadi Ustaz banyak seperti tadi, ada yang izin kepada Ustaz, kenapa? Hadir wisuda, ngapain hadir wisuda gitu. Ustaz tanya kepada abahnya, belajar itu apa sih hukumnya? Ayahnya si wali murid ini, kata dia, bukan jawab pertanyaan Ustaz, tapi dia mengatakan begini, ujiannya kan sudah. Duh, ujian yang mana yang sudah gitu. Ujiannya kan sudah, Ustaz, dia bilang gitu. Dari saking pedulinya mereka dengan ilmu formal, tapi tidak peduli dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Belajar ilmu formal itu hukumnya fardu kifayah, biar tahu kamu gitu loh. Tapi belajar ilmu yang terkait dengan syariat itu hukumnya fardu ain, wajib, semuanya wajib. Nah, sehingga kalau semua tidak ada sesuatu yang membolehkannya atau sebab-sebab yang menjadikan dia itu boleh untuk keluar daripada kewajiban, haram hukumnya memberikan izin, atau Ustaz juga kena dosanya. Itu loh maksudnya. Nah, kalau sakit silahkan, Ustaz paling gampang sakit. Tapi jangan bohong, Allah Ta'ala lihat. Takutnya yang bohong itu nanti sakit beneran. Masalahnya sakit beneran itu dibenarkan sakit yang dia takutkan, dibenarkan sakit yang dia bohongkan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi lebih daripada itu, karena sebagai balasan Allah SWT. Oleh karena kalau sakit silahkan, Ustaz izini, gampang Ustaz izini. Orang sakit gampang, cuma kalau sakit gigi ngapain sama orang tua? Kenapa? Karena sakit gigi itu adalah sebuah alasan untuk kita berkali-kali. Gigi itu cukup sekali? Enggak cukup sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, tergantung. Iya kalau cabut, sekali. Tapi kalau mau benar lagi gigi, itu datang lagi ya, datang lagi. Ya ngapain sama orang tua? Ya ikut rombongan, ada rombongan enggak? Ada, ngapain sama orang tua? Nah gitu. Tapi kalau sakit yang lainnya, gatel, Ustaz izinkan. Saya sakit ini, Ustaz izinkan. Ada yang amben, Ustaz izinkan. Silahkan gitu. Tapi jangan bohong aja. Kenapa? Sakit boleh untuk kita itu tidak meninggalkan atau kita meninggalkan taklim itu boleh. Tapi kalau semua karena acara keluarga apa? Pengantinan, siapa yang pengantin? Kakak, kakak siapa? Nah, apalagi Ramadhan lah, bilang kakak. Kakak misalnya juga kakak gitu. Ami misan juga ami. Nah, jadi kalau bukan saudara, bukan paman, kita tidak perbolehkan. Dan kalaupun paman, misalnya bukan saudara, ngapain? Sekarang pengantin itu umumnya kalau kita hadir pasti maksiat. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang wajib untuk maksiat. Nah, jadi bukan apa-apa. Mohon dimaklumi, jadi pondok ini terkait dengan hukum, terkait dengan syariat, enggak mudah. Silahkan kalau semua bohong, bohong sakit. Tapi jangan bohong, jangan alasan yang lainnya, alasan yang lainnya enggak bakal dikasih. Ada lagi yang izin mau ziarah sampai 3 hari. Ziarah apa? Wali Songo. Ziarah Wali Songo. Lebih baik itu enggak usah pakai ziarah. Kenapa? Itu ziarah, setiap ziarah bakal dilaknat, dikutuk, dimarahi sama sama yang diziarah ini. Ente tinggalkan wajib untuk sunnah. Aneh kan? Nah, jadi kalian yang sudah tahu, harusnya kalian itu memberitahukan kepada orang tua kalian. Ayah kalian enggak paham, ayah kalian enggak belajar. Jadi kalian kata kasih tahu, "Bah, belajar itu hukumnya wajib. Ziarah itu hukumnya sun. Belajar itu hukumnya hadir hal hukumnya." Nah, ngapain kok yang wajib ditinggalkan untuk hadir yang sunnah itu gimana? Pikirannya kemana gitu. Nah, ngerti? Jadi seperti itu. Jadi hendaknya kalian tuh fahami benar-benar. Kenapa Ustaz itu mempersempit ruang gerak kepada wali murid itu kalau bukan karena sakit? Karena keluarnya kalian, silahkan kalian membuat penelitian sendiri terhadap diri kalian masing-masing. Setiap kalian keluar pasti masuknya ke pondok lain. Pasti, nggak mungkin nggak. Pengaruh pandangan itu ada. Balik ke pondok itu paling nggak sumpah, ya Allah, coba asiknya ya tadi ya sih itu. Lain lagi apa yang dipandang, apa yang terjadi di luar, apa yang kita ketemui dan sebagainya, itu semua akan berpengaruh di sini. Biarkan kita belajar dulu. Untuk apa? Membangun masa depan kalian, bukan membangun masa depan siapa-siapa. Yang untung siapa sih? Kalau Ustaz larang atau Ustaz apa mencegah, yang untung siapa? Yang rugi siapa? Nah, tapi kalau sakit Ustaz gampang. Kenapa ya? Kan dia bohong sendiri antara dia sama Allah. Yang penting sesuai dengan syarat sudah boleh. Bahkan kadang-kadang Ustaz ini harus gini, enggak sakit kasih izin. Silahkan. Tapi kalau selain sakit harus pikir-pikir dahulu. Karena apa? Ustaz juga bertanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala nanti gitu. Faham, Tun? Nah, jadi sebelum datang kepada Ustaz pikir-pikir dulu. Dan ingat ya, kalau ada yang enggak betah mau ngeloncat pagar, enggak usah ngeloncat. Datang sama Ustaz pulangkan. Daripada ngeloncat dulu luka dulu, jadi sejarah yang tidak baik, kita enggak mau gitu. Jadi jangan ada lagi, karena ini bukan penjara. Pondok itu bukan penjara, tapi ini adalah surga, tempat di mana rahmat selalu turun kepada kita semuanya. Jadi jangan sampai mempunyai persepsi yang semacam itu. Kalau memang semacam itu persepsinya, datang kepada Ustaz, kasih izin. Jadi enggak usah pakai begitu-begituan, berapa banyak sudah yang izin, soalnya dia itu enggak betah, mau ini, ah pulang, enggak jadi masalah. Mending kita kasih pengertian, sudah, karena sekarang kita kebanyakan murid, jadi kalau ada yang berhenti sifatul, silahkan, gitu. Kita enggak butuh, gitu. Ya kalau kita itu sedikit masih muridnya eman-eman, kita lebih kelebihan malah gitu. Nah, karena jangan dikasih rekomendasi untuk masuk pondok biar nggak tambah sempit. Nah, gitu. Masalahnya kalau mereka datang sini susah kita mau nolaknya. Nah, oleh karena itu sudah ditempati kamar yang baru. Nah, nanti lagi ditempati kita akan longgar. Sementara beberapa bulan longgar apa sempit-sempitnya kalian, insya Allah mendapatkan derajat di sisi Allah, insya Allah. Ya. Saling mengalah, semuanya saling mengalah, semuanya saling mengutamakan, itu baik. Nanti pasti akan dipetik rahasianya dan hikmahnya serta pahalanya oleh kalian di dunia sebelum di akhirat nanti. Ha, jadi itu. Jadi yang kedua, jangan sering-sering buat. Yang ketiga, kiatnya. Yang ketiga, kiatnya itu adalah kalau kita keluar terpaksa. Tadi kan sudah dikatakan terpaksa seperti apa? Kalau sakit, ada sebuah undangan yang wajib dihadiri, misalnya tidak bisa ditunda-tunda, misalnya seperti mau apa, bikin KTP, ya, apa yang bikin KTP sampai mendengar pelajaran itu ya, ambil hari Jumat, silahkan, Ustaz izini. Nah, jadi Kamis sampai Zuhur, silahkan. Oh nggak bisa, kalau nggak bikin sekarang, Ustaz 5 tahun lagi baru bisa, mana ceritanya, mana peraturannya itu? Orang Ustaz tanya-tanya kepala desa, nggak ada seperti itu kok. Jadi jangan pakai ada alasan yang semacam ini. Kita ini menahannya itu bukan untung, kita enggak, bukan untung, tapi untuk kalian sendiri. Kalian tuh keluarnya itu silahkan bikin penelitian. Kebanyakan anak-anak itu enggak betah itu setelah pulang liburan kapan? Bro, kenapa? Pengaruhnya di rumah. Pengaruh di rumah. Hampir kata 80% yang sudah mondok kemudian berhenti, enggak keras dan sebagainya itu karena 80% itu karena waktu liburan Ramadan itu. Nah, jadi kalau yang ketiga kiatnya, kalau sudah terpaksa kita keluar, maka hendaknya kita banyak memandang ke bawah seperti orang yang bawa gelas. Nah, coba lihat, ada seorang murid, dia ingin meminta izin kepada gurunya dan minta ijazah kepada gurunya supaya dia itu tidak gampang melihat kepada yang diharamkan. Oh gampang, gimana caranya? Ayo dipraktekkan, besok kamu bawa gelas ada isinya, kamu pergi ke pasar, balik lagi sini, tapi awas ya, jangan sampai netes sedikit pun, jangan sampai ada tumpah, gelasnya itu terisi penuh, cuma tinggal sedikit saja yang tidak terisi, seperti waktu kita minum gelas, minum di gelas itu gimana? Penuh kan? Tapi gak penuh, terlalu penuh kan? Nah, sehingga apa? Bawa ini ke pasar, jangan ada yang tumpah, kalau ada yang tumpah berarti nanti melanggar perintahku. Baik guru, dibawa. Kira-kira gimana? Memegang gelas supaya tidak tumpah itu gimana? Hah? Sambil lihat-lihat gini? Atau gimana? Lihat terus. Hati-hati, jalannya hati-hati. Ah gitu. Maksudnya gimana? Mata itu ke bawah. Jangan ke sana ke sini. Biarkan dia paham bahwasanya yang namanya pikiran itu selalu berjalan, berputar, berpikir. Karena memang fungsinya pikiran kita seperti itu, berpikir. Apa yang kita pandang? Pikir. Kita lihat kipas, ini kipas itu jalan apa enggak ya? Ah, tuh. Lihat jam, oh tinggal setengah jam lagi. Lihat ini, terus berpikir. Apa yang kita lihat? Oh cantik banget dia. Oh jauh banget ya sama aku, ah, misalnya gitu. Jadi semua apa kita pandang itu selalu akan menjadi pikiran. Sesuatu yang kita pandang akan menjadi sebuah bahan pikiran baru. Sementara kita di pondok pikiran apa? Pikiran untuk menghafal, pikiran untuk mengerjakan PR, pikiran untuk apa misalnya? Tugas-tugas kita, melaksanakan peraturan, menjauhi larangan-larangan. Banyak kan yang kita pikirkan kan? Begitu kita keluar tambah pikiran. Jadi enggak maksimal, itu loh maksudnya. Nah, jadi kalau kita lihat ke bawah, yang kita lihat tanah, ada pikiran tanah ini apa ya? Tanah ini macam-macam ya. Enggak ada sedikit tanah. Objek yang sedikit untuk kita pikirkan, nanti mana-mana ada tanah, sudah bosan kita sama tanah. Nanti juga kita larinya ke tanah, gitu lah. Nah, itu tiga. Kiat kita bagaimana supaya kita itu tidak gampang memandang dengan pandangan syahwat. Oleh karena itu, jadi yang ketiga, yang kedua dan ketiga itu maksudnya jangan mulai, jangan memulai. Faham? Nah, kalau kita memulai, yang kedua sering keluar rumah, yang ketiga kita itu memandang, sengaja memandang. Ah, berarti memulai, itu namanya memulai. Jangan kita memulai, jangan kita mendekati, karena itu ada landasannya dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, di mana Nabi SAW, man hama haulal hima yushaku ayyar ta'afi. Barang siapa mendekati sesuatu yang dilarang, maka dia itu ditakutkan akan terjerumus ke dalamnya. Jadi jangan mendekati, jauhi. Bagaimana cara menjauhi? Jangan keluar rumah. Terus kalau sudah harus keluar rumah, jangan sampai melotot sana melotot sini gitu loh. Apalagi pakai kacamata hitam, tambah gak kelihatan deh matanya, ngelirik sana ngelirik sini tambah bebas. Jangan pakai kacamata hitam, itu maksudnya gitu loh. Kecuali kalau memang memakai kacamata hitam itu merupakan sebuah solusi, seperti Ustaz setelah operasi, kalau Ustaz pakai kacamata hitam itu kalau kena matahari gak terlalu silau. Kalau gak pakai matahari, kalau gak pakai kacamata jadi silau, gak jadi masalah, itu kan sebuah solusi gitu. Nah, tapi kalau enggak, cuma keren-kerenan doang gitu, jangan, itu membuka pintu setan. Jadi pintu setan harus ditutup, jangan dibuka. Pakai kacamata membuka pintu setan, jadi kan kita malam-malamnya bebas, enggak ada yang lihat gitu. Nah, itu. Makanya kan kenapa sih kalau orang pakai kacamata yang hitam itu, ambil yang gelap sekalian, supaya enggak kelihatan, lirak-liriknya enggak kelihatan gitu. Itu loh maksudnya. Nah, jadi seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, au ila suratin malihatin wala bisyahwati nafsin, atau kita melihat kepada gambar-gambar yang bagus, yang ganteng, yang menggiurkan. Jangan, karena membuka pintunya setan itu. Jadi seperti internet itu kan semuanya ada, surga neraka ada, yang baik maupun yang buruk ada. Tinggal kita bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita tidak perlu menggunakannya, jangan menggunakannya. Kalau kita sangat perlu menggunakannya, silakan kita menggunakannya. Tapi ketika kita menggunakannya, harus hati-hati. Kenapa? Segala kejahatan dan keburukan, awal mulanya berangkatnya dari pandangan. Kenapa? Kok dari pandangan? Seperti saya katakan tadi alasannya, karena pandangan itu memancing pikiran kita untuk berputar. Jadi pandangan itu dengan pikiran itu klop. Apa yang kita pandang langsung kita pikirkan. Kalau yang kita pandang itu seorang laki-laki yang wajahnya ganteng, langsung dibuat khayal. Nah itu lah. Nah itu katanya iya ya. Itu berdasarkan empirik, berdasarkan pengalaman, iya kan? Iya apa tidak? Nah, iya. Jadi kalau kita itu pandang pasti akan terpikirkan di dalam hati kita. Makanya dikatakan sahmun masmum. Kenapa? Karena pandangan itu terus akan berjibaku di dalam dada kita terus. Lama kelamaan terus. Kalau nggak ngelihat lagi itu nggak enak kayaknya gitu. Nah, makanya lihat bagaimana Nabi SAW suatu waktu dia itu memakai kuda di boncengnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal seorang masih muda, ganteng orangnya. Akhirnya dia ngelihat perempuan cantik. Begitu ngelihat perempuan cantik, maka kemudian dilihatnya, namanya juga laki-laki normal. Nah, tapi masalahnya disitulah ujinya, nyali kita diuji, bertakwa apa tidak. Artinya apa? Allah memerintahkan untuk tidak melihat. Gimana kira-kira pada waktu itu? Kalau dia bertakwa, dia langsung palingkan. Lakal ula walekas sania. Jadi lakal ula walekas sania. Tapi lakal ula itu bukan begitu memandang wajah yang tampan, akhirnya ini kan ula terus sana aja terus ula loh. Enggak, jadi lakal ula itu langsung palingkan pandangannya gitu loh. Yang tadi dimaafkan, tapi yang kedua, ketiga kalau dibiarkan, itu tetap itu sesuatu yang diharamkan. Jangankan lihat wajahnya orang laki, lihat tembok aja syahwat, haram hukumnya. Nah, kali dari saking ngebetnya lihat tembok syahwat gitu misalnya. Nah, jadi pandangannya syahwat itu hukumnya haram. Jadi pandangan syahwat itu apa sih? Pandangan syahwat itu bagi perempuan itu, begitu dia melihat dia condong terus, pikirkan terus. Itu namanya pandangan syahwat itu. Mailul galbi. Itu pandangan yang syahwat itu. Nah, jadi hati-hati daripada pandangan yang semacam ini, jangan buka-buka pintu. Terus gimana seharusnya? Seharusnya itu adalah kita melaksanakan kiat yang tiga tadi. au apa itu tanduru biha ila muslimin bi ainil ihtigar. Yang ketiga adalah melihat kepada seorang muslim dengan merendahkan. Nah, ini bahaya, sangat bahaya kepada diri kita dan jiwa kita, itu bahaya sekali. Jangan pernah kita merasa merendahkan orang lain, tapi kitalah yang paling rendah. Pandangan kita kepada orang lain selalu lebih mulia. Jangan pernah kita lebih memandang kepada orang lain lebih rendah dari kita, tidak, tapi selalu lebih mulia. Walaupun bukan pada orang muslim, yang penting pada batasnya. Artinya pada batasnya, kalau sudah tidak terkait dengan akidah, silahkan kita mempunyai perasaan seperti itu. Tapi kalau terkait dengan akidah, misalnya Pak, Allah Ta'ala melarang kita untuk memilih non-muslim, jangan dipilih. Kita kan enggak tahu siapa dia. Siapa tahu dia nanti akhirnya masuk Islam. Enggak, kita ngelihat sekarangnya. Sekarang dia kafir, berarti enggak boleh pilih. Nah, gitu lah. Nanti enggak. Tapi kalau seumpama kita melihat seseorang, nah, bisa jadi dia itu meninggalnya nanti dalam keadaan muslim. Aku belum tentu meninggalnya dalam keadaan muslim. Nah, kalau kita tidak ada batasan terkait dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama Islam. Gitu. Nah, jadi jangan pernah kita melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Merendahkan dia karena dia miskin, merendahkan dia karena dia bodoh, merendahkan dia karena dia itu kurang fisiknya, merendahkan dia karena dia itu jelek, merendahkan dia karena dia itu pendek, merendahkan dia karena dia itu misalnya tidak mempunyai jabatan, tidak selevel dengan kita dan sebagainya. Ah, itu bahaya itu. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena itu keluarnya pandangan tersebut itu bermula dan bermuara daripada sifat sombong gitu. Ghamtun nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Nah, ini merendahkan orang, menghinakan orang gitu. Jadi jangan lihat orang dari fisiknya. Jangan lihat orang daripada pekerjaannya. Jangan lihat orang dari posturnya. Jangan lihat orang dari unsur rasnya. Jangan lihat orang daripada jabatannya, tidak, tapi lihatlah orang itu hatinya. Dan tidak ada perintah daripada Rasulullah maupun Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mencari-cari tahu siapa orang itu. Enggak ada perintah. Dia itu lebih rendah dari aku atau lebih tinggi? Enggak ada perintah seperti itu. Jadi perintahnya itu adalah kita harus waspada. Jangan pernah merasa aman. Wala ya'man makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman daripada tipuan Allah kecuali orang itu adalah orang yang rugi. Nah, itu termasuk tipuan Allah. Kita merasa lebih baik. Orang yang suka mengatakan aku. Nah, itu adalah sombong. Bahkan yang namanya iblis itu terjerumus ke dalam kesengsaraan selama-lamanya karena perkataan ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia memandang Adam dengan pandangan yang rendah, meremehkan gitu. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Memang semacam itu bahaya. Jangan pernah kita memandang orang lain dilihat dari fisiknya, dilihat dari bersih kotornya, dilihat daripada kulitnya, dilihat daripada postur tubuhnya. Hati-hati. Terus bagaimana kiatnya supaya kita tidak memandang orang lain dengan pandangan yang meremehkan atau merendahkan? Kiatnya adalah kita harus melihat diri kita rendah. Fem, kita harus melihat diri kita rendah. Itu namanya sifat tawadu. Fem, sifat tawadu itu adalah orang yang merasa dirinya itu rendah. Merasa. Bukan melakukan sesuatu yang orang itu nanti merendahkan dia. Itu salah. Itu bukan tawadu, itu namanya. Tawadu itu adalah dia merasa rendah. Saya berada di sini enggak pantas saya di sini. Saya dipanggil ustaz enggak pantas saya dipanggil ustaz. Fem, kita berada di depan, enggak pantas kayaknya. Kita dicium tangannya, enggak pantas saya dicium tangannya. Kenapa? Saya banyak dosa. Itu. Nah, untuk merasa rendah diri bagaimana caranya? Caranya adalah kita selalu menghitung-hitung, melihat-lihat, mengingat-ingat akan dosa-dosa kita. Kenapa? Dosa itu jangan pernah direndahkan. Karena dosa walaupun sekecil apapun bisa jadi itu adalah sebab utamanya murkanya Allah kepada kita dan selama-lamanya. Siapa yang bisa merubah? Kita merendahkan orang lain, kita berbohong sekali, kita berghibah, kita memukul orang lain, kita mengambil hartanya orang lain walaupun sedikit, nah, itu bisa jadi karena dosa-dosa tersebut akhirnya Allah Ta'ala tidak pernah memaafkan kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi kita harus ingat, dosa kita banyak tidak? Yang kamu ingat banyak apa tidak? Ah, ingat semuanya itu. Ingat, itu bisa jadi Allah tidak mengampuni aku. Jadi aku sudah banyak dosa, ngapain aku berdosa lagi? Aku sudah banyak dosanya. Sehingga aku tidak pantas seperti itu. Ah, itu. Makanya lihat bagaimana Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah Ta'ala. Karena melihat salah satu makhluk ciptaannya dengan ainil ihtigor, dengan memandang rendah. Dan karenanya dia menangis selama 40 tahun lamanya. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukan oleh Sayyidina Nuh ini adalah begini. Suatu waktu dia berjalan, ketika dia berjalan berpapasan dengan anjing. Anjingnya itu matanya 4. Fem, gudikan, gudisan. Begitu dia melihat, di dalam hatinya, dia ucapkan, di dalam hatinya terucap, terlintas, kasihan deh lo anjing. Sudah jadi anjing, matanya 4 lagi. Gitu. Tegur oleh Allah Ta'ala. Dengan Allah memberikan izin kepada anjing itu untuk berkata. Maka dia berkata kepada Nabi Nuh, ya Nabi Allah, jangankan jadi anjing dengan bermata 4 lagi. Aku tidak mau. Kalau aku mendapatkan pilihan daripada Allah Ta'ala untuk menjadi, aku ingin menjadi seperti kamu. Tapi beginilah Allah menciptakan aku. Jangan salahkan aku. Kalau engkau harus salahkan, salahkan Allah yang menciptakan aku. Akhirnya dia menangis karenanya 40 tahun namanya. Coba lihat, lintasan hati yang untuk kita belum tertulis dosa, tapi bagi mereka orang dekat pada Allah Ta'ala itu sesuatu yang tidak pantas untuk terlintas dalam hati mereka, ditegur Allah Ta'ala. Kalau kita terlintas seperti itu, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau untuk Nabi Nuh, itu enggak pantas. Nah, gitu lah. Sehingga ditegur. Hanya semacam itu saja ditegur, apalagi yang lebih daripada itu. Ini seorang Nabi ditegur, apalagi kita yang bukan seorang Nabi. Apalagi kita yang bukan seorang kekasih. Apalagi kita yang selalu banyak dosanya kepada Allah Ta'ala. Nah, hati-hati. Jadi jangan pernah merendahkan orang dengan mata kita. Biasanya merendahkan orang dengan apa? Dengan mata dulu. Gak rendah merendahkan orang, ada orang tinggi diginiin rendah berarti gitu ya. Enggak, merendahkan orang itu dengan mata, sian deh, dia itu orang gak punya. Nah, gitu. Dia gak selevel sama kita. Kenapa? Grup kita kan cantik-cantik, ini jelek. Misalnya. Hati-hati ya semacam itu. Man tawadu'a rafa'allah, man takabbara wada'allah. Orang yang sombong pasti akan jatuh. Pasti suatu waktu, tinggal nunggu waktu aja. Tapi orang yang merendahkan diri pasti akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Lihat bagaimana guru-gurunya Ustaz. Jadi ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang bukan cuma teori, tapi ilmu teori dan praktek sekaligus. Fem, Ustaz punya guru Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Zain, mertuanya Habib Umar. Bukan cuma sekali dua kali Ustaz melihat. Habib Muhammad Al-Haddar ini termasuk orang yang paling tua di Madinah, termasuk orang yang alim, termasuk orang yang soleh, bahkan wali min awliya illa. Tapi setiap kali hadir dalam majlis muhdor, ada majlis setiap Selasa malam Rabu itu, majlis muhdor namanya. Setiap dia hadir, terlambat, di mana ada tempat duduk di belakang, di situ dia duduk. Dipaksa sama orang, dia gak mau. Sampai akhirnya Sahibul Bait yang ngangkat, baru dia mau ke depan. Nah, coba lihat tawaduknya dia. Ini tawaduk. Kita punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Suatu waktu ketika dia itu datang, terakhir kali, itu disambut oleh menteri, pada waktu itu Fadil Muhammad menteri. Kemudian disambut oleh para orang kaya-kaya, oleh ulama, semuanya nyambut. Ketika di rumahnya Syekh Habib Fadil, menteri Fadil Muhammad, nah pada waktu itu ada salah satu dari ulama yang melantunkan sebuah syair memuji beliau. Beliau tetap seperti biasanya baik tasbih terus, sudah selesai, maka kemudian dia mengambil mic-nya dan dia mengatakan apa yang diucapkan oleh fulan tadi dari awal sampai akhir itu enggak ada pada diri anda. Adapun anak ini yang kamu pandang itu baik, aku ini tidak ada bedanya sama anak kecil itu. Orang kaliber dunia, alimnya luar biasa, tapi dia itu tawadunya gampang saja. Dia mengatakan aku ini sama seperti anak kecil, enggak ada kebaikan pada diriku. Jadi salah yang kamu pandang tentang aku itu salah. Ah, itu ada seorang tawadu itu namanya. Enggak pernah melihat dirinya sendiri dengan kebaikan, tapi selalu melihat dirinya itu selalu kurang, selalu jauh, selalu berdosa, selalu merasa hina di depan Allah Ta'ala. Itu yang baik semacam itu. Makanya hati-hati, jangan pernah merendahkan orang. Apalagi sampai dengan mata merendahkan, ditambah lagi dengan ucapan hati-hati. Kamu gak pantas berada di sini, kamu itu orang jelek, kamu itu menyakiti orang dengan kata-kata itu sama seperti dosanya menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Man kassara galba mu'minin faka'annama haddamal Ka'bata sab'ina maratan. Orang yang menghancurkan hati seorang mukmin walaupun dengan satu kalimat saja. Jelek, pendek, hitam, panuan misalnya. Atau apalagi? Bau misalnya. Ketep. Apalagi? Dan sebagainya. Pokoknya ingat, kata-kata semacam itu walaupun cuma satu kata-kata, tapi itu dosanya seperti menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Jadi hati-hati daripada merendahkan orang. Kemudian yang keempat apa? Autatali biha ala aibi muslim, atau dia berusaha mencari-cari tahu tentang aibnya orang muslim. Ini termasuk dosa-dosanya mata ini. Dicari-cari tahu. Paham? Apa sih aibnya orang ini? Apa sih aibnya orang ini? Ada orang yang memang pekerjaannya seperti itu gitu. Jadi kalau melihat suatu aib, suatu cacat, sesuatu kekurangan pada diri seorang muslim, disebarkan, gembira dia, wah dapat kayak dapat sesuatu gitu. Jangan. Bahkan yang harus ada itu adalah kalau kita melihat suatu aib daripada kaum muslim, langsung kita pura-pura tidak mengetahuinya dan putuskan dari mata kita, putuskan juga dari hati kita sehingga tidak terlalu dikembangkan dalam pikiran kita. Kita menjauh. Ada orang kok kayak begini gitu. Kita tegur sudah enggak mau, udah kita langsung jalan. Itu lebih baik seperti itu. Jadi jangan cari-cari atau meneliti atau memata-matai tentang aibnya seorang muslim, itu enggak bagus. Karena itu termasuk dosa. Bahkan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarallahu alaihi yaumal qiyamah, wa man faddaha musliman faddahallahu alaihi yaumal qiyamah." Jadi artinya barang siapa yang menutupi aibnya seorang muslim, ada orang yang berdosa ditutupi. Enggak seperti itu. Anda enggak tahu sih sebenarnya, tapi kayaknya enggak deh gitu. Ditutupi sama dia. Tapi jangan sampai di pondok dilarang pakai handphone, ditutupi sama kamu ya. Jangan, itu kan dosa itu. Itu melanggar peraturan itu. Harus kasih tahu. Nanti enggak, yang ngasih tahu itu berarti magomnya Sayyidina Umar, berani dia enggak peduli. Yang penting Ustadz ridho, gitu loh. Kasih tahu gak jadi masalah itu. Karena kalau dibiarkan begitu, dia akan rusak nanti imannya, rusak takwanya, rusak nasibnya dia nanti di pondok gitu. Karena dia itu akan di skoras nanti gitu. Itu kasih tahu ya, semacam itu. Tapi kalau seumpama ada aib-aib yang lain, misalnya apa, dia begini, dia begitu dan sebagainya, jangan disebarkan. Sebarkan sekali, nanti ada orang yang menyebarkan kamu sekali. Nyebarkan aibnya orang dua kali, akan disebarkan aibnya dua kali dan begitu seterusnya. Hanya kita minta maaf kepada Allah Ta'ala, semoga kita bukan termasuk yang berdosa dengan mata kita, tapi mata kita menjadi sebab kita itu mendapatkan derajat yang tinggi daripada Allah SWT. Amin ya Rabbal. Buka di Good Legend. Kenapa sih selalu senang kalau baca Good Legend? Seakan-akan sudah pengalaman, seakan-akan memandang namanya pernikahan itu kesenangan dan kebahagiaan. Tidak ya, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan kecuali nanti di akhirat. Sampai kemana ini? Hah? Sampai kemana? Kayaknya udah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil amin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu laha an tut'ima min baitihi illa bi izni illa rutaba min at-ta'ami alladhi yukhafu fasaduhu. Fa'in at'amat an ridahu kana laha mislu ajrih, wa'in at'amat bighairi iznihi kana lahu al-ajr wa'alaiha al-wizru. Nabi SAW bersabda, yang hadisnya, tidak diperbolehkan seorang istri untuk memberikan makan dari makanan yang ada di rumahnya kecuali dengan izin suami. Siapapun sasarannya. Illa rutab, kecuali kurma yang belum matang itu, yang mangkal tuh. Dan begitu pula semua makanan yang takut sampai rusak kalau enggak dikasihkan orang. Nah, jadi hendaknya sekarang banyak seorang istri membagikan apa yang ada dalam rumah kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya masalah, tapi tanpa ridho suami. Artinya apa? Kalau suami tahu dia enggak ridho, nah itu masalahnya, tanpa ridho suami, tanpa izin suami. Tapi kalau suami diizinkan, silahkan, kalau suami ada yang lebih, nanti bagikan aja. Nah itu sudah izin, sudah. Nah, yang semacam itu sudah boleh dilakukan. Nah, tapi kalau tanpa izin, itu milik suami kok, gitu. Yang menjadi milik istri apa? Yang menjadi milik istri itu adalah kadar nafkah yang diwajibkan oleh agama kepada suami untuk istrinya, itu saja. Tapi yang ada di dalam rumah itu adalah milik suami, bukan milik istri, gitu. Kecuali kalau semua itu memang milik orang istri, dia beli dengan uangnya pribadi. Nah, walaupun demikian, tetap kalau kita itu mau memberikan sesuatu, termasuk daripada akhlak seorang istri yang baik itu adalah sebelum dia membagikannya, sebelum dia memberikannya, sebelum dia menghadiahkannya kepada orang lain, hendaknya meminta izin dahulu kepada suaminya. Jadi ingat ya, kalau mau ngasih makanan, izin dulu, terutama makanan yang bukan miliknya tapi milik suami. Tapi kalau seumpama dia itu memberikan makanan dari rumah suaminya dengan izin suaminya, maka dia dapat pahala, suaminya juga dapat pahala. Tapi kalau tanpa izin suaminya dia berikan makanan, maka suaminya yang dapat pahala, dia dapat dosa. Nah, gitu. Nah, jadi di sini biar kita paham, ada beberapa orang yang keterkaitannya itu sangat kental. Siapa mereka? Antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid, dan antara tetangga dengan tetangganya. Nah, ini mereka itu akan saling keterkaitan. Nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala, nanti di akhirat berterkaitan dengan empat orang ini. Jadi antara suami istri, apa yang dilakukan oleh istri? Ditanggung juga oleh suami. Yang dilakukan oleh suami, ditanggung juga oleh istri. Kalau seumpama diketahui kalau itu salah tapi tidak disalahkan, nah, itu masalahnya. Suami melakukan dosa, dia tahu ini salah, kenapa tidak ditegur? Tegur dengan cara yang baik. Kenapa? Nanti imbasnya kepada dia. Imbasnya bukan kepada dia cuma di dunia, tidak, tapi di akhirat juga. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh anak, anaknya keluar dengan tanpa jilbab, bapak orang tuanya tidak dosa? Dosa orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, setiap orang dari kalian bertanggung jawab. Berarti apa? Kullukum, berarti kalian juga anak-anak murid ini yang di WSD CPR ini termasuk yang mempunyai tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab, semua kalian bertanggung jawab. Paling tidak tanggung jawab pada dirinya sendiri sekarang, kalau tidak ada yang diberikan tanggung jawab kepadanya, dia ketua kamal tanggung jawab, pemwali kelas tanggung jawab. Nah, itu semua bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, maka empat orang ini saling keterkaitan, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara guru dan murid. Nah, seperti tadi, antara guru dan murid itu. Kalau Ustaz ngasih izin, padahal dia itu cuma izin-izin yang tidak seharusnya diizinkan, Ustaz itu dosa. Gitu loh. Nah, itu beban kepada kita. Nah, jadi kalau bisa, dipersedikit izin. Karena apa? Sekarang ini adalah zaman fitnah. Nanti kalau ada apa-apa, dia keluar 3 hari, ternyata dia ketemu sama laki-laki, chattingan dan sebagainya, ikut dosanya Ustaz. Itu loh maksudnya. Terus yang keempat adalah antara tetangga dengan tetangganya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seumpama ada seorang tetangga yang dia itu tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidur dalam keadaan lapar, maka nanti dia akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, itu berkaitan. Enggak boleh kita itu memakan sesuatu yang dicium oleh tetangganya, kemudian kita tidak memberikan kepada mereka. Kalau tidak, maka kita akan dituntut karenanya. La yu'minu hatukum hatta yukrima jarah. Tidak akan beriman sesuatu daripada kalian sampai dia itu memuliakan tetangganya. Jadi empat orang ini saling berkaitan. Nah, jadi kalau seumpama ada suami istri yang melakukan salah, pasangannya harus menegur. Kalau ada orang tua melihat anaknya enggak pakai jilbab, tegur. Enggak bisa dengan cara halus, keras. Harus seperti itu. jangan takut, jangan kita mengalah. Justru kalau kita itu menegurnya berarti sayang. Kalau enggak menegurnya berarti enggak sayang gitu. Misalnya apa? Ada anaknya ustadz, dia pakai motor. Femi Abdurrahman mau pakai motor. Izin sama ustadz, pakai motor ya. Bi, kira-kira izin enggak? Enggak boleh nak, nanti kalau ustadz besar diizini sama Abi. Maksa diambil kuncinya, mau dipakai. Ustadz gimana? Mau marah atau tidak? Mau diambil paksa atau tidak? Nah, kenapa? Landasannya apa? Sayang. Kalau dibiarkan pasti jatuh. Oh, biarin aja misalnya. Ah, biarin berarti sayang apa enggak sayang? Enggak sayang itu namanya. Nah, jadi kalau seumpama ada murid yang kalau meminta izin enggak diizini, harus bersyukur. Karena berarti apa? Itu sayang. Kalau ada murid setiap izin pasti boleh, pasti izin pasti boleh. Nah, berarti yang disayang itu. Supaya terjadi sesuatu di luar, ini nggak betah balik ke rumahnya. Nah, itu nggak disayang berarti. Jadi jangan salah sangka, aku kok setiap izin pasti diizini toh sama Ustaz Sega. Nah, berarti nggak disayang. Kalau dia minta izin nggak diizin, nah berarti disayang. Berarti nggak sama seperti orang kalau sayang ditanya terus nggak? Yang nggak disayang, biar ditanya. Nah, ngerti gak? Nah, jadi kalau sama dia peduli sama orang ini, dia pasti akan lihat mana yang terbaik sama dia apa. Terbaik di sini, enggak di sini. Yang terbaik ya enggak di sini. Nah, bahkan orang tuanya dinasihati. Nah, itu karena sayang gitu. Nah, ngerti gak? Jangan anak kenapa sih kok kalau sama izin pasti enggak dibolehkan sama sesegap. Kenapa sih? Apa salah anak? Ya, jangan salah seperti jangan sampai punya pikiran seperti itu sah. Yang benar itu berarti sah. Iya, bukan nggak sayang gitu. Emang, jadi seperti itu. Jadi ingat pelajaran yang kalian harus dapatkan nanti kalau sudah menjadi suami istri, yang pasti jadi istri nggak bakal jadi suami, ya kan? Kalian hendaknya harus tahu kita saling berketerkaitan. Suami melakukan dosa, tegur dengan cara yang lembut. Istri melakukan dosa, kita juga harus menegurnya. Kadang-kadang ada suami yang menegur istrinya, tapi istrinya nggak mau tahu. Tetap saja dia melakukannya. Wa alaina illal balag. Ma alaina illal balag. Kami tidak punya kewajiban kecuali hanya menyampaikan. Karena apa? Hidayah yang membuat orang itu mau melaksanakan perintah dan nasihat. Hidayah yang membuat orang itu jadi apa? Jera daripada perbuatannya. Hidayah yang menjadikan orang itu berubah. Itu bukan milik manusia, tapi milik. Bukan milik manusia, milik Allah. Jadi tidak bisa dipaksakan. Nanti bakal suatu waktu terjadi pada kalian. Suami melakukan dosa, kayaknya enggak boleh deh yang semacam ini. Ah, kamu itu sok tahu aja misalnya. Udah cukup. Yang penting sudah kasih tahu. Jadi jangan sampai kita itu ada pasangan kita yang melakukan suatu kesalahan, kemudian kita enggak tegur, itu yang salah. Ingat enggak Bani Israel? Bani Israel itu kan mereka itu kan dilaknat oleh Allah Ta'ala sampai dikutuk berubah menjadi binatang. Nah, mereka itu terbagi menjadi tiga golongan. Ada yang pelaku, ada yang melarang, tapi dia masih tetap tinggal sama mereka. Ada yang melarang, menegur mereka, ketika mereka tidak mau lagi ditegur, tidak mau lagi berubah, mereka pergi. Terjadilah yang namanya bencana, balak kepada mereka, akhirnya mereka dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yang dikutuk itu adalah golongan pertama sama kedua. Yang pertama sama yang kedua, gitu. Kenapa? Karena yang kedua itu setelah dia itu kasih tahu sudah memperingati, tapi dia nggak mau. Harusnya dia pergi. Jadi situ. Kenapa? Yang namanya bala itu turunnya itu karena dosa. Nah, jadi kalau kamu nggak mau terkena bala itu, ya kamu harus menjauh. Nah, terus gimana caranya Ustaz? Kalau kita menjauh, kita kan pasangan. Nah, jadi kalau seumpama itu sesuatu yang sepele, maka hendaknya dia pasrah dan minta doa kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya pasangan itu berubah. Tapi kalau sesuatu yang tidak sepele, mendasar sifatnya itu prinsip, maka harus kita bertindak, misalnya meminta cerai dan sebagainya gitu. Misalnya gimana? Kita punya istri kita gak suka tamu, asurna dicerai. Nah gitu loh. Istri kita gak suka kepada orang tua kita, cerai aja, cari yang lainnya, kan enak gitu loh. Nah, orang tua bisa diceraikan? Orang tua itu adalah sebab adanya kita. Gak bisa diceraikan. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita siapa? Orang tua. Fem, keluarga itu nanti itu nomor berapa? Apalagi bagi seorang laki-laki. Jadi yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga suami, terus sampai 31 baru orang tua. Itu kalau bagi laki, bagi istri. Tapi kalau bagi laki-laki tidak. Laki-laki itu yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang kedua orang, yang tiga orang tua, keempat orang tua, kelima orang tua, sampai 31 baru keluarga. Ingat enggak bagaimana ceritanya? Nabi SAW menceritakan ada satu orang, orang tua, suami yang mempunyai orang tua, yang sudah tua. Namanya orang tua pasti itu tua. Nah, ini sudah punya istri, punya anak. Tapi dia selalu, suaminya itu mendahulukan orang tuanya. Suatu waktu, di musim dingin yang sangat dingin luar biasa, dia itu mengambil, memerah susu untuk orang tuanya dulu, nanti ada sisanya baru dibawa ke keluarganya. Itu hebatnya itu, baktinya sama orang tua luar biasa. Akhirnya apa? Ketika pergi ke orang tuanya mungkin karena terlalu malam dia menunggunya, tiba-tiba dia sudah tertidur. Ketika tertidur, karena dia merasa bersalah, sudah terlambat membawa susunya itu, maka dia tetap berdiri. Padahal dinginnya luar biasa, tetap dia berdiri. Masalahnya istrinya dan anaknya menjerit-jerit nangis dia karena minta susu itu. Fem, kelaparan. Apa katanya suaminya? Kalau tidak, sebelum orang tuaku yang minum, aku tidak akan memberikannya. Walaupun anaknya nangis, walaupun istrinya meronta-ronta, orang tua tetap. Ini yang nomor satu. Sampai tengah malam, orang tuanya bangun, baru minum susunya, sisanya baru dibawa ke rumah, dikasih kepada istri dan anak-anaknya. Menjadi sebab dia itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harusnya laki-laki seperti itu. Tapi perempuan tidak. Perempuan itu adalah untuk suami. Karena memang cobaannya itu seperti itu. Sekarang ini lebih banyak suami ini, biar kita paham, apa sih maksudnya syariat itu kok suami itu harus didahulukan orang tua daripada istri dan anak-anak? Sementara kalau istri harus didahulukan suami daripada orang tua sendiri. Kenapa? Ah, begini. Kalian jawab sendiri dengan pengalaman kalian atau berdasarkan apa yang kalian ketahui atau berdasarkan apa yang kalian baca. Kebanyakan sekarang suami-suami yang ada sekarang lebih takut kepada istrinya apa orang tuanya? Tuh, kompak. Jawabnya aja kompak gitu. Makanya jadi sekarang itu untuk berani kepada istri itu takut. Fem, berani kepada istri itu takut dia. Karena apa? Takutnya kepada istri. Sampai kadang-kadang dia itu sampai berani kepada orang tua gara-gara istri. Ini yang banyak terjadi sekarang ini. Makanya dijadikan ibadahnya laki-laki itu justru orang tua, bukan istri. Istri itu harus lawan. Itu maksudnya. Karena apa? Orang tua itu punya kewajiban. Istri kewajiban yang nomor berapa itu? Sementara bagi seorang istri, yang lebih enak patuh kepada orang tua apa kepada suami? Ayo tanya. Fem, orang tua kalau nyuruh sesuatu itu banyak dongkolnya apa enggak? Nah, enggak bisa kita tanya sama kalian, orang kalian enggak punya pengalaman. Nanti kalau sudah kamu kawin pasti tahu. Yang paling sulit itu menolak permintaan siapa? Permintaan suami. Fem, ada aja suami. Mau keluar sudah, kita sudah sekongkolan, sudah deal sama teman-teman mau keluar, enggak boleh. Gimana kira-kira? Mau pulang ke rumah orang tua lagi kangen nih, enggak boleh. Nah, coba. Kalau kita tunduk sama orang tua, dari dulu memang orang tua kita itu adalah selalu baik kepada kita. Semuanya dikorbankan untuk kita. Sehingga kalau kita taat kepada orang tua itu wajar, biasa. Karena apa, kehidupan itu adalah take and give gitu. Tapi kalau kita kepada suami, ini orang baru. Baru karena akad saja kemudian aku harus tunduk kepada dia, mau keluar harus izin sama dia. Dulu aku keluar ke mall-mall enggak pakai izin sama orang tua, sekarang harus izin. Nah, tuh. Di situ letak ibadahnya itu. Ah, pahami benar-benar. Agama itu tidak meletakkan suatu peraturan yang menjadi suatu peraturan syar'i kecuali pasti ada hikmahnya dan pahalanya lebih besar lagi daripada hikmah. hikmahnya. Semoga kalian semua bisa menjalaninya. Segala macam ujian, segala macam cobaan, segala macam kendala yang terkait dengan syariat, semoga kalian bisa melewatinya. Semoga kalian diberikan lingkungan yang terbaik. Semoga kalian diberikan lingkungan yang memudahkan kalian untuk meraih kemuliaan di akhirat, mempunyai suami yang soleh, mempunyai anak-anak yang soleh dan solihah, mempunyai orang tua yang soleh, mempunyai tetangga yang soleh, mempunyai guru yang soleh, sehingga kalian menghadapi segala macam ujian dengan mudah. Ala hadhi niyya wa li kulli niyyatin shaliha wa la man awsa salih al-fatiha. Sebelum saya tutup, ini ada pengumuman. Pengumumannya itu adalah, kan kita adakan lomba pena, ya kan, lomba menulis cerpen dan sebagainya kan. Alhamdulillahnya anaknya Ustadz yang juara bukan anaknya Bibzen. Anak putri yang dapat juara 1 sama 2. Anak putranya juara 3, 4, 5 sampai 11. Tapi anak putri juara 1 dan juara 2. Ini adalah sesuatu yang membanggakan Ustadz. Berarti apa? Kalian semua termotivasi untuk menulis. Dan seharusnya seorang penulis itu dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena imajinasinya itu bagus. Suka berkhoyalnya itu bagus. Jadi kalau bikin cerpen itu bisa aja gitu loh. Paling pinternya makhluk Allah berbohong itu ya perempuan gitu. Sehingga kalau semua mas sekarang ini juara 1, juara 2 itu bukan sesuatu yang mengherankan. Ya maklum lah, itu gak perempuan. Tapi tetap Ustaz bangga. Kenapa? Ustaz bisa mengangkat dada di atasnya Habib Zain dalam hal ini gitu. Jadi yang menang itu masuk ke Al-Basiro nanti gitu ya, juaranya. Siapa yang berhak untuk mendapatkannya? Yang pertama adalah Ironia Anissa. Ironia. Ini apanya? Hadiahnya. Mana orangnya? Ada orangnya enggak? Apa cuma namanya doang? Yang kedua, juara duanya Elia Lestari. Kelas berapa ini Elia? Elia kelas berapa? Oh, Sanawi. Ironia? Mana orangnya? Ada orangnya enggak? Semoga yang lainnya juga menyusul. Jadi kita berdakwah dengan pena, berdakwah dengan lisan, berdakwah dengan hal, dan berdakwah dengan harta benda insyaallah ya. Harus seperti itu. Jadi kita hidup cuma sekali. Kesempatan juga sekali. Gunain kesempatan. Gunain kesempatan. Aku ingin menjadi seorang perempuan yang wah. Yang istimewa. Ngerti enggak? Yang semua keinginannya terlaksana terkait dengan akhirat. Nanti dia akan mengatakan, aku adalah seorang istri yang punya suami yang soleh, mempunyai anak yang soleh. Gitu. Itu yang paling sedikit yang bisa kalian terapkan dan raih selama di dunia ini. Mana orangnya? Iya, kemudian ada juga yang enggak juara, tapi dia termasuk yang mempunyai kontribusi sehingga dimasukkan. Cerpennya masuk, itu namanya Amalia Syarifah Hayati. Juara harapan, gitu lah. Bagus lah, daripada nggak juara sama sekali. Mana orangnya? Sudah. Ada orangnya? Lewat situ aja. Siapa namanya? Alia Rastari. Yang amalia enggak ada hadiahnya ya? Cuma disebut aja. Ya, ini juara duanya. Barakallahu fiik. Ini juara pertamanya. Barakallahu fiik. Al-Fatiha al-Niyah Allah ijalni Allah wajal faizat wa ijal kullukunna ya Allah minal faizat fi dunya wal akhirah wa anna Allah ijalna ya Allah minal faizat fi dunya dunya wal akhirah wa anna Allah ijalni ya Allah minal ragibat fil khair wa minal margubat fil khair wa ijalni ya Allah minal bil barakat wal ri'ayat wal inayat wal hidayat ala hazin niya wa kunyatin saliha wa ala mana salih al-Fatiha. Ya Rabbana tarafna.